sini aku sendiri dan masih seperti yang dulu kesetiaan yang kumiliki hanya untuk dirimu sampai akhir hidup ini apapun akan kukorbankan demi setiap